بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد قوله قال سفيان يعني سفيان ابن عيينة مثل شاهنشاه يعني عند العجم عند العجم وقال صاحبكم رجا درجا وهذا عند الإندونيسيين عبارة من ملك الأملاك شاهنشاه itu ungkapan yang semakna dengan malikul amlak raja di atas seluruh raja. Walihada mathala bihi Sufyan. Oleh karena itu Sufyan mempermisalkan dengan itu. Li'annahu ibaratun anhu bilughatil ajam. Karena itu adalah ibarah, ungkapan yang sama tapi dengan bahasa ajam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa fi riwayah aghyadhu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu. Di dalam riwayat disebutkan bukan hanya seperti dalam lafaz ini akhna, isim sejelek-jelek nama, tetapi disebutkan aghyadh, dan disebutkan pula dengan akhbath, yang paling busuknya dan paling besar dosanya atau paling besar kejelekannya atau paling hina, paling rendah. Qala al-ghayd min al-ghayd atau al-aghyad min al-ghayd wa huwa mithl al-ghadab wal-bughd, paling dibenci. Fayakunu baghidan ilallah, berarti aghyad adalah yang paling dibenci oleh Allah SWT, maghduban alaihi wallahu alam. Qawluhu wa akhbathuhu huwa yadullu aydan ala anna hadha khabithun indallah, digambarkan dengan jelek, digambarkan dengan rendah, digambarkan dengan paling dimurkai, dan digambarkan juga akhbath yani busuk di sisi Allah. Fajtama'at fi haqqihi hadhil umur, berarti penamaan seperti itu terkumpul padanya semua itu tadi, jelek, busuk, rendah, dan hina, dan dimurkai. Lita'adhumihi fi nafsih, karena memang orang ini membesarkan dirinya, sombong. Wa ta'dhimun nas lahu bihadhihi al-kalimah, atau mengagungkan manusia dengan kalimat yang seperti itu. Artinya bisa dua, bisa dari orangnya yang menyatakan saya adalah raja di raja, atau saya adalah syahansyah atau malikul amlak. Bisa juga bukan dia yang berbicara, tapi rakyatnya atau bawahannya yang membesar-besarkannya berlebihan mengucapkan dengan kalimat-kalimat tadi. Maka diancam kedua-duanya. Ta'adhumu nafsih, terancam. Demikian pula ta'dhimun nas lahu, manusia membesarkannya berlebihan dengan kalimat seperti itu juga terancam. Allati hiya min a'dhamit ta'dhim, dan ini adalah pengkultusan yang sebesar-besar pengkultusan. Fata'adhamahu fi nafsihi wa ta'dhimun nas lahu bima laysa lahu bi ahlin, maka pengagungan dirinya, demikian pula pengagungan manusia terhadapnya apa yang dia bukan ahlinya, bukan yang layak untuk menyandang pujian seperti itu. Wada'ahu 'indallah yaumul qiyamah, yang diletakkan di sisi Allah yaumul qiyamah. Fasarat akhbath, maka akhirnya menjadi perkara yang paling jelek atau menjadi makhluk yang paling jelek. Wa abghad ilallahi wa aqarahum, akan dijadikan orang yang paling rendah, akan dijadikan orang yang paling dibenci. Li'annal khabith al-baghid indallahi yakunu yawmal qiyamah ahqar al-khalq, karena orang yang dibenci oleh Allah nanti pada hari kiamat menjadi ahqar, yang paling hakir, paling rendah. Wa akhbathuhum, dan paling busuknya. Lita'adhumihi ala khalqillah, karena dia, orang ini, mengagungkan dirinya di atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Bini amillah, padahal kenikmatan yang dia punya dari Allah SWT. dia mengagungkan dirinya dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa'u, wal jazaa'u min jinsil amal. Orang pengen meninggikan dirinya, Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Itu al jazaa' min jinsil amal. Dia ingin memuliakan dirinya setinggi-tingginya, kebablasan, akhirnya yaumul qiyamah Allah jadikan rendah serendah-rendahnya. Akhna ya'ni awdha'a. Hadza huwa makna akhna, itu makna akhna, rendah. Fa yufidu ma dzakarna fi makna aghyad, berarti memberikan faedah seperti yang kita sebutkan tentang makna aghyad, yang paling dibenci. Anahu yakunu haqiran baghidan indallah, maka dia akan menjadi orang yang paling rendah, paling dibenci oleh Allah SWT. Wa fihi, dan padanya ada tahdzir min kulli ma fihi ta'adhum, padanya ada peringatan, tahdzir dari setiap perkara yang mengandung ta'adhum, yang mengandung ta'adhum. Berarti barakallahu fikum, tidak hanya terpaku pada lafadznya Malikul Amlak atau Syahansyah atau Raja Diraja, tetapi am, setiap ucapan yang mengandung ta'adhum. Apa contohnya? Kata beberapa syaikh terhadap murid-muridnya, kalian talib, bukan murid. Ya. Tapi kalau sufi, pengikutnya disebut muridin, muridun. Ya. Qala syaikhu at-tariqah, syaikh tarekat, li muridihi, kepada murid-muridnya, jika kalian memerlukan aku setelah matiku, maka sebut namaku 3 kali. Ini ta'adhum juga. Dia merasa bisa berbuat setelah mati. Atau menyatakan kalau kalian ingin dikabulkan doanya, maka hendaklah kalian meminta kepada Allah melalui aku, hidupku dan matiku. Jadi ketika berdoa diajarkan oleh syekh tarekatnya, aku meminta melalui syekh fulan kepada engkau ya Allah. Begitu. Dan itu hampir setiap syekh tarekat begitu. Sehingga mereka beribadah, di depannya ada fotonya, foto syekhnya, atau patungnya, atau apapun yang mengingatkan pada syekhnya. Kemudian berkata, ya syekh, ya maulana, sampaikan kepada Allah, aku meminta begini, minta begitu. Ya syekh, tidak bisa kalian berdoa kepada Allah tanpa melalui syuyukh hukum, tanpa melalui syekh-syekh tarekat kalian. Kamu tarekatnya apa? Naqsyabandi, maka kepada fulan an-Naqsyabandi. Kamu al-Wahidiyah, al-Qadiriyah, maka ikut Wahidiyah. Kamu harus melalui Abdul Qadir, kamu harus melalui Abdul Wahid, karena Wahidiyah dan Qadiriyah. Ila akhirih. Fahadha barakallahu alaikum ta'adhum. Padahal Allah menawarkan langsung, ud'uni astajib lakum, mintalah pada aku, akan aku kabulkan. Tidak mensyaratkan dengan syarat-syarat tadi. Wa min at-ta'adhum adalah menyatakan bahwa kalian tidak akan bisa masuk surga kalau kalian tidak menyebutkan namaku dalam doamu. Kalau Rasul SAW, wajar kita akan memuji Rasulullah SAW atau akan berselawat kepada Nabi dalam setiap doa. Mesti berselawat kepada Nabi. Tapi selain Nabi, apakah ada yang pantas menyatakan bahwa kamu enggak akan dikabulkan doanya kalau tidak menyebutkan namaku? Dan ini pun muncul pada mereka-mereka, na'udzubillah, yang merasa dirinya ahlul bait, merasa dirinya turunan Nabi, darahnya mengalir darah Rasulullah katanya, kemudian ya ta'adham, merasa lebih mulia, lebih agung, kemudian berlebihan, berlebihan. Kalau keutamaan ahlul bait ada dalam hadis, dalam Quran, dalam sunnah ada, tapi kalau sudah kebablasan menyatakan dirinya seperti Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan atau mengatakan seperti kalimat-kalimat ini, maka tentunya itu adalah kebablasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kitab. Qala fihi tahdzir min kulli ma fihi ta'adhum, larangan dari semua kata-kata yang mengandung pengagungan diri berlebihan. Kama akhraja Abu Dawud an Abi Mujliz, Abi Majliz, qala kharaja Muawiyah ala ibn Zubair. Keluar Muawiyah kepada ibn Zubair wa ibn Amir. Faqama ibn Amir wa jalasa ibn Zubair. Ibn Amir berdiri, ibn Zubair tetap duduk. Faqala Muawiyah li ibn Amir, ijlis, kata Muawiyah, duduklah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yatamathal lahu ar-rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi ketika datang Muawiyah, ada yang duduk, ada yang berdiri. Maka Muawiyah tidak ridha dengan yang berdiri. Duduk kamu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka untuk disambut oleh orang-orang dengan berdiri, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Akhrajahu Tirmidzi aidan wa qala hasanun. Beliau menyatakan hadis ini hasan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam At-Tahdzib, wa hadzal isnad ala syartis sahih yunzar Ibnu Taimiyah futiya fi hukmil qiyam. Baik, barakallahu fikum. Ini walaupun tidak seperti yang tadi, ini juga dilarang. Ingin disambut di pintu situ, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak masuk-masuk sampai kalian berdiri semua, waalaikumsalam warahmatullahi. Dia masuk, duduk. Fahadha barakallahu fikum naw'un minat ta'adhum. Itu juga jenis ta'adhum. Wa Nabi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qal kharaja alayna Rasulullah SAW muttaki'an ala asa. Dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW keluar menemui kami dalam keadaan bertelekkan, bertekan pada tongkatnya. Faqumna ilaih, maka kami pun berdiri semuanya. Faqala la taqumu kama taqumul a'ajim, jangan kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam. Yu'adzim ba'duhum ba'da, jangan kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang asing dalam menghormati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa hadzal hadits rawahu Abu Dawud fi sunanih wa akhrajal marfu', dan dikeluarkan pula secara marfu' dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir. Wa asluhu, dan juga inti hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sendiri tidak mau disambut dengan berdiri atau dihormati dengan berdiri. Wa qawluhu aghyadhu rajulin, hadha min as-sifat allati tumirru kama ja'at. Ini termasuk sifat-sifat yang tumirru kama ja'at, dilangsungkan, disampaikan, dibacakan seperti apa adanya, jangan ditakwilkan. Baik, dalam kitab Umdatul Ahkam sepertinya musannif merujukkan yang mentakwil, dan takwil yang terbagus adalah takwilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi di sini sepertinya mengarah pada amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at li ayyi syai', supaya ada rasa atau ada muatan peringatannya supaya orang tidak takut. Tidak beriman itu maksudnya kalau tidak sempurna imannya. Oh, ya iyalah, saya enggak sempurna. Siapa yang sempurna di antara kita? Dia enggak peringan, merasa tidak terancam. Tetapi kalau kalian imraruha kama ja'at, tidak beriman. Tidak beriman. Rasul SAW menyatakan tidak beriman. Maksudnya kata Nabi tidak beriman. Loh, berarti kafir. Anda enggak bilang gitu. Nabi menyatakan tidak beriman. Berarti maksudnya Allah alam, ini ancaman buat kamu. Mana yang lebih mengerikan ancamannya? Yang pertama apa yang tadi? Atau yang kedua apa yang pertama? Yang kedua, barakallahu fikum. Demikian pula dikatakan aghyadhu, yang paling dibenci. orang-orang pada bertanya, memakai nama ini paling dibenci. Yang musyriknya, masa gak dibenci? Masa saya paling benci? Paling dibenci. Membikin atau meminta takwil, maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak perlu diterangkan maksudnya. Nabi menyatakan aghyadhu, yang paling dibenci oleh Allah. Selesai. Wallahu ta'ala alam maknanya. Lafadznya jelas seperti itu. Ini barakallahu fikum. Laisa syai'un mimma warada fil kitab wa sunnah illa wa yajib ittiba'ul kitab wa sunnah fi dhalika. Itsbatuhu ala wajhin yaliqu bijalalillah ta'ala wa 'azamatihi ta'ala. Demikian pula dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat membenci, ghaidh. Ghaidh itu barakallahu fikum marah. Ghaidh mengandung kebencian dan mengandung marah karena benci. Apakah Allah memiliki sifat ghaidh? Ini juga sama. Amiruha kama ja'at. Dari dua sisi, amiruha kama ja'at. Dari sisi maknanya kepada orang tadi dibenci atau paling dibenci. Maka kita katakan itu ancaman. Wallahu ta'ala alam. Jangan dirincikan. Idza ja'at tafsil batalat tahdir. Kalau datang rincian, tahdirnya akan hilang. Dari sisi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika numirruha kama ja'at bila kaif. Apakah Allah memiliki sifat ghaidh? Naam. Hadis yang menyatakan aghyadhu 'indallah, yang paling dibenci oleh Allah, berarti Allah memiliki sifat membenci. Memiliki sifat marah. Kayak apa? Amirruha kama ja'at bila kaif. Bacalah, lewatilah seperti apa adanya, tanpa ditakwilkan, tanpa dipertanyakan kayak apa, kayak apa. Yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Walaysa syai'un mimma warada fil kitabi wa sunnah illa wa yajib ittiba'ul kitab wa sunnah. Tidak ada yang tersebut dalam kitab dan sunnah dari sifat-sifat Allah kecuali wajib kita ikuti apa yang ada dalam kitab wa sunnah, dan itsbatuhu, wajib menetapkannya, ala wajhin yaliqu bijalalillah, tentunya sesuai dengan keagungan Allah. Apakah seperti marahnya manusia? Tidak. Apakah seperti marahnya ini, marahnya? Tidak. Tidak menyerupai apapun kemarahan yang pantas bagi Allah, yang kita tidak tahu seperti apa. Yaliqu bijalalillah, sesuai dengan keagungan Allah. Wa 'azamatihi, dan kebesaran Allah. Itsbatan bila tamtsil, penetapan tanpa menyamakan. Wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan Allah dengan tidak menolak sifat. Tanzihan, mensucikan, bila ta'til, tanpa menolak sifat. Kalimat-kalimat ini sering disebutkan oleh para ulama karena membatasi dan membentengi ahli sunnah dari dua kesesatan mereka-mereka yang sesat dalam bidang sifat, asma dan sifat. Pertama kalimatnya, itsbatan bila tamtsil. Karena ada beberapa orang yang menetapkan sifat Allah tapi menyamakan. Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Maka kita ahli sunnah menetapkan tapi tidak menyamakan. Yang kedua, tanzihan bila ta'til, mensucikan tetapi tidak menolak sifat. Karena beberapa orang, beberapa kaum berkata, kami mensucikan Allah, maha suci Allah, tidak mungkin punya tangan. Maunya mensucikan Allah tapi dengan menolak sifat tangan. Tidak mungkin Allah marah, masa Allah marah? Kayak manusia aja. Kita katakan, ini kamu mensucikan Allah tapi menolak sifat. Kita mensucikan Allah bila ta'til, tanzihan bila ta'til. Yaitu kita katakan bahwa sifat-sifat tersebut layak, pantas bagi Allah, tidak sama dengan makhluknya, sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Al-babu kulluhu wahid, dan bab ini semuanya satu. Maksudnya saling berkait. Wa hadza huwa qawlu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah ucapan ahli sunnah wal jamaah. Yang kita bahas pada bab yang lalu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan bagaimana sikap seorang ahli sunnah. Ini juga sama. Min babin wahid. Dari satu bab yang sama. Qaulu ahli sunnah wal jamaah minas sahabati wat tabi'in. Ini adalah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah dari kalangan para sahabat maupun tabi'in, dan juga yang setelah mereka, minal firqatin najiyah, dari golongan yang selamat. Minal thalath wa sab'ina firqah, yang selamat dari 73 golongan. Wa hadha at-tafarruq wal ikhtilaf innama hadatha fi awakhir al-qarn ats-tsalits wa ma ba'dahu. Sesungguhnya terjadinya perpecahan, perselisihan, hadatha fi awakhir al-qarn ats-tsalits, di akhir-akhir abad ketiga. Wama ba'dahu, dan apa yang setelahnya. Artinya para sahabat enggak ada perselisihan, para tabi'in enggak ada perselisihan, para tabi'in enggak ada perselisihan, tapi di akhir-akhir tabi'in tabi'in muncul mempertanyakan sifat-sifat Allah. Apa maksudnya? Seperti apa? Kayak apa? Ila akhir. Maka terjadinya ikhtilafan katsira, dan terjadi tafarruqan. Barakallahu fikum. Kama la yaghfa 'ala man lahu ma'rifatun bima waqa'a fil ummati min at-tafarruq, sebagaimana tidak tersamar bagi siapa yang memiliki pengenalan terhadap apa yang terjadi pada umat ini. Min at-tafarruqi wal ikhtilaf, dari perpecahan-perpecahan dan perselisihan-perselisihan. Wal khuruj 'anil siratal mustaqim, dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Wallahu al-musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan.